pilih diriku di dalam hidupmu. Nyatanya kulihat ini tak bisa ku coba untuk setia. Sudah cukuplah sudah ku memberikan waktu. Ku selalu tak bisa mencoba untuk